السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام أجيب الله سبحانه وتعالى. Allah mudahkan kita melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ketujuh, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Ma'idah ayat 108. Baca Bu Fatimah. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika adna an ya'tu bisyahadati 'ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Nah, itu lebih mendekatkan agar mendatangkan mereka dengan kesaksian atas kebenaran, atau mereka takut agar dikembalikan sumpah mereka setelah sumpah mereka. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan dengarkanlah, dan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang fasik. Dzalika ismu isyarah sebagai mubtada, adna sebagai khobar. Khobar. Nah, an harfu masdarin wa nasbin. Masdarin wa nasbin, ya tu fi'lun mudhari'un mahdhufun nun sada bi an. Gimana fi'lun mudhari'un mansubun bi an, mansubun bi an. Bi syahadati jar wa majrur, ala wajhi jar wa majrur, ha mudhufun ilaih, au harfu atfin, ya khafu fi'lun mudhari'un ma'tuf ke ini sada ya tu ya. Boleh ya, nah karena dari kitab awal ya. Nah, an harfu masdarin wa nasbin, turadda fi'lun mudhari'un mansubun bi an, aima aim o e fi'lun mudhari'un mansubun bi an majhul ya sadar, aimanu naibul fa'il, ba'da dharab aimani mudhafun ilaih, him mudhafun ilaih, alwaw harfu atfin, ittaqu fi'lun fi'lu amrin, Allah lafzul al-waw sebagai fa'il, Allah lafzul jalala sebagai maf'ulun bih, al-waw harfu atfin, isma'u fi'lu amrin, al-waw sebagai fa'il, wa al-waw harfu atfin, Allah lafzul jalala sebagai mubtada, la harfu nahyin, tidak yahdi fi'lu mudhari'. Lahnya harfu nafin, bukan nahyin itu. Harfu nafi isal. Ya. Ya, di fi'il mudhari'un al-qawma maf'ulun bih al-fasiqina na'at al-qawma fasiqina. Ya, na'at al-qawma. Baik. Dhalikal hukmu inda lirtiyabi fis syahadaini minal halfi ba'da salati wa adima qabulu syahadatahuma. Apa wa adama apa? Sumpah, Zer. Adama apa dami? Adama, Zer. Wa adama, ya. Tadi dulu, ini kan matupnya kemana ini? Ini matupnya dan sumpah. Dakulahmu indal irtiabi. Berarti wa adami, ya. Kayaknya ke arti irtiabi, kan? Ya. Wa adami qabuli syahadatihima aqarrabu ila an ya'tu bisyahadati ala haqiqatiha khawfan min azabil akhirati aw khasyatan min an turaddal yaminu al-kadhibatu min kibali ashabil haqqi ba'da halfihim fayaftadhi'u tuham kan ain fayaftadihu. Oh ya, nah, misalnya, fayaftadihu kadib kadibu alladhi ruddat ya. Ruddat yaminah. Ya, yamin nahu. Fid dunya waktu waktu dorob nih waktu zuhuru khayat. Kalau waktu dia kan dorob ya setelah jorob. Oh, nah, misalnya, waktu zuhurin khaya. Jangan-jangan di tanwin ini mudah juga waktu zuhuri khiyanatihi. Waktu zuhuri khiyanatihi. Wa khafu Allah ayyuhan nasu wa raqabuhu anta waraqibuhu wa raqibuhu an tahlifu kadiban wa an taqati'u. Apa saya bisa ke atas ini? Oh. Wa anta qatta'u. Oh. Nah, wa anta qatta'u bi aymanikum malan haraman wasma'u ma tu'azuna bihi. Wallahu la yahdi qawmal fasiqina al-kharijina an ta'atihi. Itulah hukum ketika terdapat keraguan pada dua saksi dari sumpah setelah sholat dan janji dan keraguan dan sumpah Adam itu ketiadaan dan ketiadaan diterimanya dan ketiadaan diterimanya kesaksian mereka berdua. Lebih dekat kepada agar mendatangkan mereka dengan kesaksian atas kebenarannya. Takut atas azab akhirat atau takut dari dikembalikan dari kanan. Bukannya amin itu maksudnya sumpah. Oh, sumpah. Takut akan dikembalikan sumpah kedustaan dari sumpah yang palsu aja. Sumpah yang palsu dari kibali itu ini saja. Dari arah maksudnya. Dari arah ya. Yang berasal dari orang. Dari orang yang di zolimin saya. Orang-orang yang jujur. Dari orang-orang yang jujur setelah sumpah mereka. Bukan apa lah sebenarnya maksudnya dari orang-orang yang memiliki hak. Oh, dari orang yang memiliki hak saja, kebenaran saja. Hak, nggak hak, itu hak lawan kewajiban. Dari orang yang memiliki hak setelah sumpah mereka. Fayaktabihu ini ya besar. Maka menjadi jelas ya. Menjadi jelas ya. Maka dosa. Menjadi jelas kedustaan yang dikembalikan dari sumpah di dunia waktu zuhur ya. Waktu zuhur. Zuhur itu maksudnya nampak. Nampak ya. Ya. Nampak khianatnya, pengkhianatannya, dan takutlah kalian kepada Allah wahai manusia yang mengawasi ya. Maksudnya takutlah kepada Allah manusia dan senantiasa merasa diawasi. Senantiasa merasa diawasi dari kedustaan. Dari bersumpah secara palsu. Oh, dari bersumpah secara palsu. Harta ya, Sat. Harta haram. Haroman ya, haram aja. Ya, takotonya apa? Oh, takotau ini, Sat. Apa? Tadi mengambil saja. Hah? Mengambil sumpah kalian. Nah, agar harta yang haram. Harta yang haram. Dan dengarlah apa yang atau itu apa saat? Apa yang kalian diberi pelajaran? Tentangnya. Yang kalian beri pelajaran tentangnya dan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang fasik yang keluar dari taat kepadanya. Ini dari mentaatinya. Dari mentaatinya. Syukran jazakum. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Yang demikian itu lebih dekat ya, bahwa mereka memberikan kesaksiannya ala wajihah, menurut yang sebenarnya. Au yakhafu, atau mereka merasa takut akan dikembalikan sumpah palsu mereka setelah ya adanya sumpah yang benar. Wattaqullaha wasma'u, dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang fasik. Dari ayat ini ya masih berbicara tentang sumpah ya, tentang pentingnya bersumpah dengan hak ya, dan tentang larangan bersumpah palsu ya. Karena bersumpah secara palsu termasuk dosa ya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, inna idzal laminal athimin, sesungguhnya kalau begitu kami termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Dan itu bentuk kezaliman. Inna idzal laminal zalimin. Sesungguhnya kami kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Dan terakhir Allah menyatakan orang-orang yang bersumpah palsu adalah orang-orang yang fasik. Karena memang definisi fasik adalah muslim. Tapi ya tidak sungkan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi dari orang fasik. Kalau munafik itu kan orang-orang yang menyembunyikan keimanan ya. Menampakkan keimanan tapi menyembunyikan ya permusuhan kepada Islam. Dan orang Islam pun bisa terjangkit ya sifat munafik ya. Sebagaimana yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya ya. Apabila bicara dia berdusta, apabila berjanji dia ingkar, ya apabila dipercaya dia khianat. Ya. Nah, adapun fasik definisinya adalah orang-orang yang muslim tapi masih suka melakukan maksiat. Tidak sungkan untuk melakukan maksiat, ini adalah orang yang fasik. Dan bersumpah secara palsu termasuk kefasikan. Ya, semoga Allah menjaga kita dari ya, sifat ini. Ya. Artinya kita harus menjadi orang yang menjaga amanah. Karena sumpah termasuk bagian dari amanah yang harus dijaga. Nah, baca buku niat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Allah mengumpulkan pada hari di mana Allah mengumpulkan rasul-rasul dan mereka berkata, bukankah telah aku wajibkan kepada kalian? Maka mereka berkata, tidak ada ilmu kepada kami. Dan sungguh kami telah mengajarkan kepadamu ilmu yang gaib ya, ilmu gaib. Gaib. Yauma zuraf zaman. Bentar dulu deh. Tadi buku nanti gimana ngajarinya? Dan sungguh, sesungguhnya, sesungguh, oh kayaknya ke Allah ya. Sesungguhnya telah mengajarkan. Kau telah mengajarkan sih. Sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Oh iya, iya. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Iya. Yauma dzaraf yajma'u fi'il mudhari Allah lafzu jalalah sebagai fa'il dari yajma'u ar-rusula maf'ulun bih alfa'u hafu atfin yaqulu fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il ma harfu istifham dhanya itu mudhafun ilaih ya. Madanya aja yang harus kita. Oh, mada langsung aja ya. Mada harfu istifham. Ujib, ujibtum. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya ana. Tum, Emang itu fi'il mudhari? Ujib. Ada, kalau ada tumnya udah pasti. Oh iya, fi'il madi ya. Fi'il madi. Iya. Fi'il madi, tumnya berarti sebagai fa'il. Ntar dulu. Tum Tum itu itu bukannya fi'ilnya malum atau majhul? Mafum. Oh iya, ini majhul. Fi'il madi majhul ya. Nah. Tumnya sebagai fa'il. Qalu fi'il madi al-waw fa'il. La harfu nafyin. Ilma. Ilma fi'il madi. Lana jarwa majrur. Inna harfu taukidin wa nasbin. Na sebagai isim inna. Ka. Maf'ulum bih ya. Kok apa bisik? Allah, engkaulah sesungguhnya, engkaulah. Karena ada inna, Bu. Inna, sesungguhnya kami. Oh iya deh, itu khobar ya? Kok khobar sih? Isim ini lah. Isim inna. Isim. Isim inna ya. Isim inna. Inna, huruf taukin wa nasbin, kanya sebagai al-kafu, sebagai isim inna. Anta badal dari itu ya? Itu badal Badal apa dari tau? ka. Itu badal apa tokit atau kayak gitu? Tokit. Jadi yang benar yang mana? Tunggu sebentar. Inna ka. Kayaknya badal Ustaz. Ini kalau kayak gini ini antanya. Engkaulah. Antanya mendingan mubtada lagi aja. Oh gitu. Anta mubtada alamu khobar ya. Khobar dari anta. Kemudian jumlah anta alamu itu khobar dari inna, Ustaz. Nah, amin. Al-ghuyubi mudhofun ilaih, maf'ulum bih dari alamu ya. Kok jadi maf'ul bih sih? Itu alamu al-ghuyub Ini kan kasrah. Kalau maf'ul bih mah. Mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilaih. Nulisnya mudhofun ilaih, baca maf'ul. Mudhofun ilaih. Berarti tafsirnya ayat 110 ya. 109. Wadhkuru ayyuhan nasu yaumal qiyamati yauma yajma'ullahu ar-rusula alaihi musallamu ya. Ustaz, salamu ya Ustaz. Iya. Mutada. Salamu. Mutada mu'akhara. Fayas'aluhum an jawabi ummamihim. Umamihim. Umamihim kan? Umamihim. Khairul umam. Umam. Umam. Oh, enggak pakai tasdid ya? Enggak. Kan jamaknya ummah itu umam. An jawabi umamihim lahum hinama da'auhum ilat tauhidi. Kok oh, da'auhum enggak da'auhum? Bukan ngerti. Da'au kan itu ya? Nakis ya? Fi'il madhi nakis. Terus nama apa nakis? Bukannya kan alifnya menjadi fathah kan kalau dia itu kalau dia apa? Tasrif lugawi di tasrif lugawi semua semua fi'il madhi nakis hilang ya, enggak sih tergantung wazannya babnya ya, ya. Ini kan da'a akhirnya ya, alif kan ya alif kan kaidahnya fi'il yang fi'il madhi nakis yang akhirnya alif if ketika bersama dengan domir jamak ya domir jamak jamaah zakar au jamak dia tetap fathah ya oh da'awah ya. Jadi enggak da'uhum tapi da'auhum kecuali yang akhirannya ya atau waw ya jadi kayak waw. Rodia ya rodia ketika waw ini ya rodu sarwa taru ya tapi kalau da'a bukan da'au da'auhum ya kalau ini murja'ah aku masih angkat kemarin beberapa da'auhum kan da'auhum ya. Ilat tauhidi fayuji buna betul Ustaz betul. La ilma lana fanahnu la na'lamu ma fi sudurin nasi wala ma ahdathu ba'dana oh iya ya zuruf ba'dana innaka anta alimun bi kulli syai'in mimma khafiya aw zahira mimma khafiya ya khafiya aw zahara zahara ya Au zoharo. Ingatlah kalian wahai manusia, pada hari kiamat, yaitu hari di mana Allah mengumpulkan Rasul-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah bertanya kepada mereka tentang jawaban umat-umatnya, jawaban umat-umat mereka kepada mereka ketika mereka diseru kepada tauhid ya, ketika Rasul-Rasul itu menyeru mereka itu kepada tauhid. Maka mereka menjawab, tidak ada ilmu kepada kami. Dan kami tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Dan tidak pula mengerti apa-apa yang mereka ada-adakan setelah kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui atas segala sesuatu dari apa yang tersembunyi ataupun yang tampak. Nambar kalau fi pada jazakillahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madza ujibtum? Qalu la 'ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Hari di mana Allah mengumpulkan para rasulnya lalu berkata, "Madza ujibtum?" Apa yang ya apa yang mereka jawab kepada kalian? Maksudnya apa jawaban ya umat kalian kepada kalian ketika kalian meminta mereka untuk mentauhidkan Allah? Qalu la ilma lana. Mereka para rasul menjawab, la ilma lana. Kami tidak memiliki ilmu tentang itu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Sebagaimana yang sering kita bahas bahwa tugas para rasul adalah menyampaikan. Adapun diterima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah yang mengetahui mana orang yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sekalipun seseorang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, Allah pasti tahu. Ya. Maka jawaban para rasul ini menunjukkan bahwasanya mereka menyerahkan semua urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para rasul menyadari bahwa tugas mereka hanyalah menyampaikan. Adapun hasilnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, lanjut ya. Membaca Bu Yasra ya. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh qala Allahu ya 'Isa ibn Maryam اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة طير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. Emang itu panjang ya? Oh iya benar, panjang. Ya. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, putra Maryam, ingatlah nikmatku atas kamu dan atas ibu kamu. Ketika aku menguatkan kamu dengan roh yang kudus, kamu berbicara kepada manusia dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ketika aku mengajarkan kamu kitab dan hikmah dan Taurat dan Injil, dan ketika kamu bentuk dari tanah seperti bentuk burung, dengan izinku, maka kamu tiupkan di dalamnya, maka dia menjadi burung dengan izinku. Dan kamu menyembuhkan orang buta dan orang sakit lepra dengan izinku. Dan ketika kamu menghidupkan yang mati dengan izinku. Dan ketika aku menahan Bani Israel dari kamu, ketika kamu datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan, maka berkata orang-orang yang kafir di antara mereka, tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. It dorof qala fil madi Allahu lafdul jalalah sebagai fa'il, ya Isa, ya harfunida, Isa munada, ibna badal dari Isa, Maryam mudofun ilai, utkur fil amar, fa'ilnya domir mustatir anta, ni'mati mafulun bi, waliau sebagai domir mutasil mudofun ilai, alaika jarwa majrur, alwaw harfu atfin, ala harfu jar, alwaw walidatika. Walidatika isim majrul bi, dari apa? Bijak bi ala ya Ustaz. Iya, bi ala. Al-kafu domir mutasil sebagai mudofun ilai. Id dorof ayat tu ditanya. Ayat tu dia fil madi ya Ustaz. Taknya. Tau sebagai fa'il, al-kafu sebagai maf'ulun bi. Biruhi jarwa majrur, al-qudusi mudofun ilai, tukallimu fil mudore, fa'ilnya domir mustatir anta, an-nasa maf'ulun bi. Fil mahdi jarwa majrur, alwaw harfu atfin, kahla isim, kahla ini ma'tuf ya Ustaz. Ma'tufnya kemana? Ke fil mahdi. Ini kayak ini ada yang dibuang ya? Iya Ustaz. Dia ma'tuf pada sesuatu yang dibuang. Nah. Alwaw harfu atfin id dorof alam tu fil madi fa'ilnya apa at-ta'u ya sebagai fa'il, al-kafu sebagai maf'ulun bi awal ya, al-kitaba maf'ulun bi sani, alwaw harfu atfin, al-hikmata ma'tuf ke al-kitaba, al-waw harfu atfin, at-taurata ma'tuf, wal-injila ma'tuf juga. Waw harfu atfin, id-dorof tahluku fil mudore, fa'ilnya domir mustatir anta, minaktini jarwa majrur, kahai al-kafu isim apa ini? Arti jarwa majrur. Oh, jarum majrur ya. Hayati jarum majrur. At-tairi mudawfun ilai. Bi'idni jarum majrur. Alfa'u harfu atfin. Tanfuhu fi'il mudore. Fa'ilnya domir mustatir anta. Fiha jarum majrur. Alfa'u. Fatakunu fi'il mudore nakis. Isimnya domir mustatir. Hiya. Toiro. Khobar takun. Biizni jarwa majrur, alwaw harfu atfin, turab tubri'u fi'il mudore, fa'ilnya dami mustatir anta, al-akmaha maf'ulun bi, wal-abarosa ma'tuf ke al-akmaha, biizni jarwa majrur, alwaw harfu atfin, id dorof tukhriju fi'il mudore, fa'ilnya domir mustatir anta, al-mauta maf'ulun bi, bi'idni jarwa majrur, al-waw harfu atfin, id dorof, kafaftu fi'il madi, Walta'u sebagai maf'il, bani maf'ulun bih, Isra'ila mudhafun ilaih, anka jar wa majrur, idzaraf, jiktahum fil madi, walta'u sebagai fa'il, bil bayyinat, humnya sebagai maf'ulun bih, bil bayyinati jar wa majrur, alfa'u harfu atfin qala fil madi, alladzina isim mausul sebagai fa'il, kafaru fil madi, walwaw sebagai fa'il, minhum jar wa majrur, in harfu nafin, hadha itu isim isyarah sebagai mubtada, illa harfu istisna, sihrun, khobar. Jadi lainnya istilahnya mulgoh ya? Mulgoh, nah. Sihrun, khobar, mubinun, na'af. Iqala Allahu yawmal qiyamati ya Isa bana Maryam adhkur ni'mati 'alaika id khalaqtuka min ghairi abi wa 'ala walidatika haitsu tawaituha 'ala nisa'il 'alimina. Alamina. Wa barra'tuha mimma nusiba ilaiha wa min hadihin na'i hadihin ni'ami wa min hadihin ni'ami ala Isa annahu qawwahu wa a'anahu bi Jibril alaihi salam yukallimun nasa wa huwa radi'u qablu wa radi'un wa huwa radi'un qablu awana qabla awana kalam setelah qabla dorob bacanya apa mudah kira kan qolami qabla awanil qabla awanil qabla awanil kalami wa yad'uhum ila Allahi wa huwa kabirun qad ijtama'at quwwatahu wa kamula shababu quwwatuhu fa'ilna ijtama'a quwwatuhu qad ijtama'at quwwatuhu itu kalau kayak gitu bacanya wasal gimana Bu qad ijtama'at oh qad ijtama'at quwwatuhu wa kamula ya Ustaz. Wa kamula shababuhu bima awhahu Allahu ilaihi minat tauhidi. Wa minha anna Allah ta'ala 'allamahu al-kitabata wal khatta biduni mu'allimi. Wa wahabahu quwwata al-fahmi wal idraki wa 'allamahu at-taurata allati anzalaha 'ala Musa 'alaihi salam wal injila alladhi unzila 'alaihi hidayatan lin-nasi wa min hadhihi an-ni'ami annahu yusawwiru min at-tini ka hay'ati at-tayri fayanfukhu fi tilkal hay'ati fatakunu tayran biiznillah wa minha annahu yashfi alladhi wulida a'ma fayabsiru wa yashfi al-abrasi fayaudu jilduhu saliman wa yashfi al-abrasa fayaudu jilduhu saliman biiznillahi wa minha annahu yad'u allaha ay yuhyi al-mauta fayaqumu min quburihim aw ahya'i ahya'a wadhalik na'am jadi ahya'a jadi hal ahya'an na'am wadhalika kulluhu bi iradatillahi ta'ala wa idnihi wa hiya mu'jizatun bahiratun tu'ad tu ayyidu nubuwwata Isa alaihi salami Summa yuzakkiruhullahu jalla wa ala ni'matahu alaihi id mana'a bani Israila hina hammu biqatlihi. Waqad ja'ahum bil mu'jizatil wadihatid dallati ala nubuwwatihi. Faqala alladhina kafaru minhum innama ja'a bihi Isa minal bayyinati sihrun dhahirun. Ingatlah ketika Allah berfirman pada hari kiamat, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu. Ketika aku menciptakanmu tanpa ayah, dan atas ibumu ketika aku memilihnya di antara semua wanita di alam semesta, dan membersihkanmu dari tuduhan kepadanya. Bukan, dan aku membersihkan ia. Oh ya, dan membersihkan dia dari tuduhan kepadanya. Dan di antara nikmat-nikmat ini kepada Isa alaihi salam, dia menguatkan dan menolongnya dengan Jibril alaihi salam. Dia berbicara dengan manusia saat masih bayi sebelum bisa berbicara. Awan itu sebelum waktunya bisa bicara. Oh, sebelum waktu bisa berbicara. Dan menyeru mereka kepada Allah, dan saat dia dewasa, sungguh kekuatan berkumpul padanya, ya Ustaz. Ya. Dan masa mudanya dan dengan apa yang Allah satukan dengannya. Nah. Dan telah sempurna masa mudanya. Oh, dan telah sempurna masa mudanya dengan apa yang Allah satukan dengannya. Kalau wahyu kan? Berupa tauhid ya. Nah. Bahwasanya Allah Ta'ala mengajarkan kepadanya menulis dan merangkai huruf tanpa ada guru. Dan dia menganugerahkan kepadanya kekuatan dan daya tangkap yang tinggi. Dan mengajarkan Taurat yang diturunkannya kepada Musa alaihissalam. Dan Injil yang diturunkannya kepadanya sebagai hidayah bagi manusia. Sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan di antara kenikmatan tersebut, sungguh dia membentuk dari tanah seperti burung, lalu dia meniupnya, lalu menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan selain itu, dia dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir dan menyembuhkan orang yang berpenyakit lepra hingga kulitnya menjadi sehat dengan izin Allah. Selain itu, dia memohon kepada Allah untuk menghidupkan orang mati. Lalu fayaqumu min kuburih. Lalu mereka bangkit dari kubur-kubur mereka hidup-hidup. Dan itu semua terjadi karena kehendak Allah. Kehendak Allah Ta'ala dan izinnya. Dan itu merupakan mukjizat yang amat terang menguatkan kenabiannya, kenabian Isa alaihi salam. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepadanya kenikmatan atasnya ketika dia mencegah Bani Israel saat mereka sangat ingin membunuhnya. Oh, sangat ingin membunuhnya. Dan sungguhnya dia telah datang dan membawa mukjizat yang jelas menunjukkan kenabiannya. Maka berkata orang-orang kafir dari mereka, sungguhnya apa yang dibawa oleh Isa merupakan sihir yang nyata. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh qala Allahu ya 'Isa ibn Maryam adkur ni'mati 'alayka wa 'ala walidatika idh ayyadtuka bi ruhil qudus إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu ketika aku menguatkanmu dengan Ruh Al-Qudus, yaitu Jibril alaihissalatu wassalam. Tukalimun nasa fil mahdi wa kahla. Engkau bisa bicara kepada manusia dalam buaian dan ketika dewasa. Maksudnya di antara keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Isa, bahwa Allah menjadikan Nabi Isa ini mampu berbicara meskipun belum waktunya bicara. Ya. Kalau kita tahu bahwa bayi itu kan mulai bicara itu mungkin umur ya 8 bulan sampai 1 tahun ya. Mulai lancar umur 2 tahun. Nah, Nabi Isa ini baru lahir ya. Belum lama setelah lahir, ya ini bisa berbicara kepada manusia. Dan ini merupakan mukjizat ya. Mukjizat yang udah lahir tanpa ayah kemudian bisa bicara kepada manusia. Ini jelas menunjukkan bahwasanya Nabi Isa ini kelak akan tumbuh sebagai seorang nabi ya. Begitupun Allah menjadikan Nabi Isa ini bisa bicara ketika dewasa. Maksudnya bisa berdakwah kepada manusia ketika dewasa. Wa id alamtuka alkitab wal hikmah, dan ingatlah ketika aku ajari engkau ya alkitab, tentang tulisan dan juga hikmah, dan juga tentang Taurat dan juga Injil ya. Jadi Allah ajarkan Taurat dan Injil agar bisa berdakwah ya kepada Bani Israel ya, karena memang Nabi Isa ini termasuk nabi yang diutus kepada Bani Israel. Wa id takhluqu minat tin, dan ingatlah ketika engkau menciptakan atau membuat dari tanah kahayatit thayr, seperti bentuk burung. Jadi Nabi Isa itu membuat burung dari tanah gitu ya, dibuat bentuknya seperti burung dari tanah. Biizni, dengan izinku, lalu engkau ya fatanfukhu fiha, lalu engkau meniup padanya. Jadi tanah liat ya, tanah yang berbentuk burung ditiup oleh Nabi Isa, fatakunu thayrun biizni. Lalu jadilah tanah tersebut burung dengan izin dariku. Waktu beriul akmah wal abrah sabi ini, dan engkau bisa menyembunyikan orang yang buta dari lahir dan juga orang yang kena penyakit kulit ya, lepra, dengan izinku. Kalau kita perhatikan memang mujizat Nabi Isa ini mujizat yang luar biasa ya. Kenapa? Karena setiap nabi itu diutus ya kepada kaum. Dan kaum ini punya kebiasaan. Dan setiap nabi itu diberikan mukjizat sesuai kebiasaan kaumnya. Nah, kaumnya Nabi Isa, yaitu Bani Israel ketika itu sedang ya mengeluh-elukan ya kemampuan para dukun ya. Ya. Mereka memang hidup di zaman sihir, di mana para dukun itu banyak menunjukkan sihir-sihir mereka. Maka Nabi Isa pun diberikan mukjizat seperti itu, ya. Bisa menjadikan tanah yang menjadi burung, kemudian menyembunyikan orang yang buta dari lahir, kemudian menyembunyikan penyakit lepra yang ketika itu ya sangat sulit pengobatannya, tapi sekali datang ya Nabi Isa langsung sembuh. Ini kan menunjukkan mukjizat yang luar biasa. Wa itu khrijul mauta bi ini, dan ingatlah ketika kalian mengeluarkan orang-orang yang mati dari kuburnya menjadi hidup lagi dengan izinku. Wa id kafaftu bani Israila anka id jitahum bil bayyinat, dan ingatlah ketika aku tahan Bani Israel dari mencelakaimu, ketika engkau ya telah mendatangkan kepada mereka penjelasan yang jelas. Faqala alladziina kafaru minhum, maka berkatalah orang-orang yang kafir di antara mereka, in hadza illa sihrun mubin. Tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Nah, perhatikan ya. Semua umat yang inkar, yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya pasti mengucapkan kata yang sama. Begitu pula ya orang-orang kafir Quraisy ya. Di antara tuduhannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penyihir. Begitu pun Nabi Isa ya dituduh oleh sebagian kaumnya yang kafir sebagai penyihirnya. Mereka katakan in hadza illa sihrum mubin. Ya, tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Jadi yang namanya dakwah itu dimanapun, siapapun pasti akan menerima tentangan. Ya. Justru disitulah ujiannya. Siapa yang ikhlas dalam berdakwah, dan siapa yang kurang ikhlas dalam berdakwah. Nah memang ketika kita berdakwah, maka prinsip kita adalah bahwa tugas orang da'i hanyalah menyampaikannya. Tidak terbuai dengan banyaknya pengikut, dan tidak menyesal dengan sedikitnya pengikut. Ya, karena keberhasilan dalam dakwah itu tidak diukur dari banyaknya pengikutnya, tapi dari seberapa banyak kebenaran itu disampaikan kepada manusia. Karena tugas orang da'i hanyalah menyampaikan, adapun hasilnya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. Ya, sekali lagi. Baca Bunda Elis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id auhaitu ilal hawariyina an wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ketika aku wahyukan kepada Hawariyin, hendaklah mereka beriman kepadaku dan kepada Rasulku, maka mereka berkata, kami telah beriman dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Al-Wawhafu Arfin, Izzorof, Auhaitu, Fi'lun Madin, tu sebagai fa'il, ilal hawariyina jarum majrur. Masa? Atta'u. Oh, atta'u sebagai fa'il. Ilal hawariyina jarum majrur. An harfu masdarin wa nasbin. Amanu, aminu fi'lun amrin. Fi'lu amrin bi maf'ulun bi al-ya'u mudafun ilaihi. Allahu hafu arfin. Bi rasuli gimana bi? Bi binya mafulun bi. Enggak, jar majrur aja. Oh. Jar majrur aja. Iya. Yeah. Padaku gitu ya. Oh, ya, Ustaz. Bi jar wa majrur. Allah hafu afin bi rasuli. Kalau ini jar wa majrur dianya mafudafun lahi. Iya. Yeah. Bi rasuli jar wa majrur al ya'u mudafun ilaih. Qalu fi'lun madin alaw sebagai fa'il. Amanna fi'lun madin nanya sebagai fa'il. Aw waw harfu washhad. Al-waw harfu atfin ishad fi'lun fi'lu amrin bi jarwa bi harfu jarin. Jangan bilang bi al-ba'u. Oh iya. Alba'u harfu jarin, anna harfu taukidin wa nasbin, na isim anna, muslimuna khobar anna. Waskur ya Isa ni'mati, iya itu benar saya. Waskur ya Isa ni'mati alaika, izal mah. Kalau ini mah. Bukannya hamzah wasal, hamzah koto. Itu jangan diwasalin. Iz alhamtu ini mah. Iya. Iz alhamtu wa alqaitu fi qulubi jama'ati min khalasaiki. Min khalasaika, gimana perempuan? Min khalasaika an yusaddiqu biwahdaniyatillahi ta'ala wa nubuwatika. Faqalu saddaqna ya rabbana washhad bi annana khadi'una laka munqaduna li amrika. Ingatlah wahai Isa nikmatku kepadamu ketika aku mengilhamkan dan aku ceritakan pada hati-hati kelompok yang ikhlas kepadamu untuk membenarkan keesaan Allah dan kenabianmu. Mereka berkata, kami membenarkan ya Rob kami, kami saksikan sesudah kami orang-orang yang tunduk padamu, orang-orang yang patuh pada perintahmu. Tabia barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id auhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna. Qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku wahyukan kepada hawariyin. Hawariyin ini adalah istilah untuk orang-orang yang setia kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi orang-orang menjadi pengikut setia, pembela dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam disebut dengan hawariyun ya. Allah wahyukan kepada hawariyun an aminu bi wa bi rasuli agar mereka beriman kepadaku dan kepada rasulku. Qalu mereka pun orang-orang hawariyun berkata amanna kami telah beriman. Washhad dan saksikanlah wahai Allah bi annana muslimun. Sesungguhnya kami adalah orang yang muslim. Jadi setiap para nabi betapapun banyak orang yang musuhinya pasti memiliki para pengikut setia. Karena kebenaran itu sampai kapanpun akan senantiasa ada yang menegakkannya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka menampakkan kebenaran, mereka menegakkan kebenaran, ya. La yadurruhum man khalafahum wala man fadalahum. Tidak memberikan mudarat kepada mereka orang-orang yang ya menyelisih mereka, tidak pula orang-orang yang mencela mereka. Jadi akan senantiasa ada orang-orang yang di atas kebenaran, sekalipun mereka dicaci, sekalipun mereka dibenci, diusir, ya, diejek, dihina, akan tetap ada orang-orang yang berdiri di atas kebenaran. Begitupun ya umatnya Nabi Isa alaihissalam, ada sekelompok orang yang dinamakan dengan al-hawariyun, yang mana mereka adalah kelompok setia ya yang beriman kepada Nabi Isa dan membela Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Baik, demikian ya untuk materinya pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Kita lihat dulu pertanyaan. Buddha Hilis bertanya min koblu. Min koblu ada di mana tadi? Tapi yang jelas gini ya. Min koblu itu kan minnya harfu jarin. Qablu itu dia majrur tapi mabniun ala dhommi fi mahalli jarin. Kapan itu terjadi? Kapan kan qabla ini sebenarnya isim yang mu'rab ya. Di banyak ayat kita sering mendengar min qabli ya. Min qablikum ya. Min qablikum. Itu jelas menunjukkan bahwasanya isim zaman kayak gini adalah isim yang mu'rab. Namun ada kaidah. Jadi kalau setelah qabla, kalau setelah ya min qabli enggak ada mudhaf ilainya, maka dia dibacanya min qablu. Ya. Jadi kalau setelah min qabl itu enggak ada mudhaf ilainya, maka dia dibaca min qablu. Kalau ada ya biasa normal, kalau ada ya kayak misalnya min qablikum ya. Ya, seperti ayat puasa kan soal tema apa semuanya. Kama kutiba alladzina min qablikum ya. Mil qablikum. Lihat situ kan mil qabli itu normal dia ada huruf min, maka qabli majrur bimin tanda jarnya kasr. Tapi manakala qabl itu enggak ada mudhaf ilainya, maka dia mamnun ala dhommi ya fi mahalli jarri. Jadi itu ya cara ngirapnya. Kalau mujizat jadi tidak bisa disembuhkan manusia biasa itu saja, karena sekarang itu sudah bisa disembuhkan. Iya. Jadi zaman tersebut tuh masih sangat sulit disembuhkan ya penyakit kulit seperti itu. Karena memang belum ada obatnya. Namun kalau zaman sekarang itu ya udah bisa. Ya, bahkan kan memang karena kecanggihan teknologi pengobatan zaman sekarang, banyak hal-hal yang di luar kemampuan orang-orang zaman dulu ya, seperti ya zaman sekarang kan bisa tuh kalau ada yang luka dari bagian tertentu bisa diambil daging atau tulang dari bagian yang lain lalu disembuhkan. Bahkan sudah ada yang melakukan transplantasi organ dari manusia lain ke manusia lain. Itu kan sesuatu yang zaman dulu tuh belum ada. Ya, jadi mujizat itu yang berlaku pada zaman itu. Di zaman itu penyakit seperti lepra atau kusta itu sangat sulit disembuhkan karena belum ada obat yang efektif ya. Makanya itu menjadi salah satu mujizat dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan yang bikin mujizat itu sebenarnya bukan sembuhnya, tapi langsung sembuhnya itu, sekali usap langsung sembuh itu yang menjadi mujizat. Karena zaman sekarang kan kalau misalnya ada penyakit kulit enggak mungkin kan kasih obat sling ya, sedetik langsung sembuh. Jadi mujizatnya itu bukan hanya sembuhnya doang, tapi sembuh saat itu juga. Sebagaimana orang buta kan diusap sama Nabi Isa matanya, melek langsung. Nah, ini mujizat namanya. Kalau kedokteran kan ya matanya mungkin dicongkel dulu, kemudian diganti dengan mata yang lain. Ada proses gitu ya, tapi kalau Nabi Isa enggak, cuma diusap doang. Diusap, sembuh. Cling gitu kan. Begitupun yang penyakit kulit sama. Ya, sekali datang, didatangin, selesai, sembuh. Nah, ini mujizatnya. Ya. Nah, ayat 10 bi'idni ada mudhaf ilainya, betul ya, bi'idni itu bi'idninya jamak majrur, kemudian ya mutakallimin sebagai mudhaf ilai. Nah ya, demikian materi kita pada pagi hari ini, semoga apa kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.